الرحمن الرحيم قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل سسوله dan sanak Nabi Allah Yusuf meminta kepada Nabi Allah Yakub supaya bin Yamin diserahkan untuk dibawa kepada Raja Mesir Nabi Allah Yusuf nih. Lalu jawab Nabi Allah Yakub, qala lahum abuhum lan ursilahu ay bin Yamina ma'akum. Aku kada hendak melapas bin Yamin kepada kamu. Aku kada hendak menunjuk bin Yamin lawan kami nih. Hatta kacawali tu'tuni engkau memberi kepada aku mautikan akan perjanjian minallah, yaitu memakai nama Allah. Lalu ikam mau berjanji memakai nama Allah untuk keselamatan bin Yamin sampai boleh kemari pulang dibawa. Nah nyar, aku serahkan, kalau tidak tidak, ujar siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Ayat hatta tu'atini ahdan minallah hatta yahlifu. Artinya apa? Billah itu tadi. Latatunnani, ini sumpahnya, supaya ikam menganjurakan pulang bin Yamin ini lawan diakubihi dengan bin Yamin. Illa kacawali ikam kada kau menganjurakan kamari lantaran ikam mati di tengah jalan. Ada halangan. Nah itu makam kada aku tuntut, ujar sidin. Nah apa tadi itu nih? Illa ayuhato kacawali, artinya apa? Artinya apa itu nih? Artinya dihalangi orang kamu. Ay fi hali antamutu au fi hali antasiru maglubin, ya kah? Palak tafsiru litiya nabi ilayya, ya kah? Nah itu lah. Falamma atauhu mausiqahum. Manakala dan sanak Nabi Allah Yusuf ini, artinya tadi apa? Memberi kepada Nabi Allah Yakub akan apa tadi? Perjanjian itu tadi. Ayatu iyahum abahum, itu kah? Ahdahum minallah ala raddihi ila abihim. Manakala memberi mereka itu dan sanak Nabi Yusuf, abahum Nabi Yakub, ahdahum perjanjian mereka dari Allah, artinya bersumpah, ala raddihi atas membulikakan bin Yamin ila abihim kepada Nabi Yakub. Lalu faqalu, mereka itu berucap fi halqihim pada sumpah, billah dengan nama Allah Rabbi Muhammad jar, la ta'tian naka, apa? Lana tian nakabihi. Itu sumpahnya, billahi rabbi muhammadin lana tian nakabihi. Sumpah kami berataan dengan nama Allah Tuhannya Muhammad, kami akan menganjurakan pulang bin Yamin kepada engkau. Qala ujar Nabi Yakub ayakubu, Allahu ala man aqulu wakil. Artinya saksinya sumpah ikam ini Allah jatah di sini. Itu orang bahari kalau disebut nama Allah itu kada wani. Kada wani menyalah-nyalahi kalau nama Allah itu. Kalau ini menyalah, kalau menyalahi, kalau ini menyalahi. Jadi sini Allah ala man aqulu wakil, ay sahidun. Fa in wafaitum bil ahdi jazakumullah bi ahsanil jaza. Amun ikam ta sudah memakai nama Allah, lalu ikam mau menunaikan janji tadi, kada menipu, maka ikam dapat balasan dari Allah, balasan yang baik. Tapi wa in ghadartum bihi, lamun ikam menipu, ya, menikam menipu sudah bersumpah nungka itu lalu menyalahi janji. Maka apa akum bi azamil uqubat, Allah akan membalas kamu siksaan nang ganal. Lamun lawan dia aku jadi ini kada ada urusan. Ikam bunguli ka aku nih. Ya kah? Ikam babujur harus lawan dia aku kada apa-apa. Babujur harus lawan dia aku kada kau membalas jua. Ikam menipu aku kada kau membalas jua. Itu terserah Allah kemunyaan. Kemudian apa lagi tadi? Qala ayyakubu Allah lama nakul akhir ayyahidu Nabi Sabilah. Wa qala, dan berucap pulang Nabi Allah Yakub ini, nasihan lahum, menasihati lawan anak buah. Nah itu menasihati, nah, sesudah tadi nengka itu perjanjian sebelum diserahkan. Nah bin Yamin ini lalu dinasihati anak buah ini. Apa nasihatnya Adam? Lama azma'a lama azma'a azma'a juga azma'a minta juga lama azma'a lama azama, manakala mencita-citalah ia Nabi Allah Yakub ala irsalihim jami'an, atas mengirim berataan lawan bin Yamin tadi ke Mesir. Azma'a maknanya azama, artinya apa? Mencita-cita. Itu apa lagi tadi? Ya bunayya la tadkhulu min babin wahid. Wahai anakku barataan, ikam masuk kota Mesir, jangan bakarubut di dalam satu pintu. Nya pintu masuk ke kota Mesir itu ada empat lubang sini kawa jua masuk ke kota Mesir lubang sini empat buting pintu. Jadi ikam jangan sebuting pintu aja masuk sepanjang sanakan jangan. Bapisah-pisah. Tujuannya kan kota Mesir jua. Jadi masuknya bapisah-pisah, jangan bakarubut. Ini nasihat. Arti nasihat itu iradatul khairi lil ghairi. Itu definisinya nasihat. Ulun minta nasihat lawan pian jar. Arti nasihat itu iradatul khairi lil ghairi. Bermaksud di hati supaya orang lain ini dapat kebaikan, itu ngarannya nasihat. Lamun zahirnya baik tapi putingnya segala hendak menjatakan orang, ngarannya mungli. Itu ngaran nasihat itu batinnya, zahirnya baik. Mintota, luar dalam itu baik. Kada dengan segala hendak maakalani orang atau memulitiki orang kada, dasar bujur-bujur dari hati kemuntung bujur-bujur. Itu nasihat. Itu jenisnya malah masuk ke kota Mesir kena berpisah-pisah, jangan sebuting pintu aja. Apa tadi? La tadkhulu Misra min babin wahid min abwabil arba'ah. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah nyawa ke kota Mesir itu daripada pintu nang empat tadi. Berpisah-pisah. Berdua-berdua kabarannya. Entah. Kenapa? Inna ma'amarahum bidzalik. Karena disuruh itu tadi berpisah-pisah di annahu khafa alaihim al-aina. Karena Nabi Allah Yakub takutan lawan anak ini kena penyakit ain. Nah, ini penyakit ain ini satu macam daripada seher. Anu obatnya tengalih sedikit. Tengalih sedikit. Nang biasa cepat karena ain ini negeri panas. Kalau kayak kita sini kecuali makan musim panas benar itu bisa. Anu tak cepat salamunnya kada atau terlambat tapi bisa kena juga penyakit ain. Kenapa? Jadi takutan sidin kalau tina anak nih karena penyakit ain. Fa innahum karena anak sidin ini sabarataan kanu adalah mereka itu zawi jamalin. Itu mempunyai kelangkaran. Langkar berataan baik rupa. Ini biasa orang kena penyakit ain ini rupa bagus. Apalagi mana rupa bagus, pakaian pulang bagus, anu suara pulang baik, akhlak pulang baik, anu lalu orang cengangon limbah nyepak datang motor sidin, no orang yang kata lagi laki-laki kan kada dulak apalagi ubin awas kalau kena ain. Kalau kena ain ini orang angkat tujuh ditonton orang ini bisa kena ain. Obatnya ujar guruku supaya selamat daripada penyakit ain itu dibaca pagi dan sore sekurangnya sekali namun tidak tiga kali, yaitu Allahumma inni a'udzu bika min syarri 'uyunin nasi wa madhihim. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhni bima yaqulun wa ufir lima la ya'lamun. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara qarratayn yanqalib ilayka al-basaru khati'an wa huwa hasir. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrul lil alamin ma syaa Allah la quwwata illa billah hasan tunafi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu an hasu abi alfi alfi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pagi sore kurang sekali amun tidak tiga kali atau limbah tuntung sembahyang fardu baca itu sekali itu supaya sorong itu selamat daripada penyakit ain. Apabila orang tuh pina banyak katujuh pina banyak menjenakin tuh nah banyak ada sorong hibak orang menjenaki mbak ada sorong bersuara katujuh orang mendangari karena di sini memuji di sini menganjung di sini awas hati-hati kalau kena penyakit ain. Panjang sama bacaannya kata-kata tulisan. Adapun apabila sudah kena penyakit ain itu ada lagi di antara obatnya yaitu ditulis di kertas lalu dipundut teh dipakai di awak Pertama, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Tulis di kertas, dipakai di awak, atau ditulis di piring, di sapulon, banyu dingin, kinu maka. Itu di antara nyata. Wasyaratin hasanatin. Selain daripada baik rupa, wasyaratin hasanatin pulang, walibasin hasanatin. Pakaian pulang. Agak-agak. Berataan ini. Berataan mustalik. Anak Nabi Allah, Pak. Yakub ini, tapi nang nomor wahatnya nang jadi raja di Mesir ini, Yusuf alaihissalam ini nang paling baiknya sama sekali ini. Nang lainnya baik-baik juga. Nah ini takutan kalau pindah takarubut, nang baik ini berataan beimba, jangan dia sini nyawa. Orang kan no berataan kata lagi. Nah itu kalau pindah, nah itu tadi kalau pindah lah. Ditangati berpakaian yang bagus, mun sudah rupa baik sah. Jangan berpakaian yang bagus, ya inya handap. Berpakaian yang bagus, iyalah, neng sah. Anak Nabi Yakub. Wakanu dan mereka itu aula dan rajulin wahid, iya kah? Bapaknya tikung aja, mbak Nabi Yakub sudah. Wakat tajam malu dan baagak babanaran. Pulang berataan ini yang handap bertukar barang kemana nih? Anak baca tukar ya taba agak. Nih itu tajam malu artinya bapak pakai pakaian baik. Pihadihil karrah, pihadihil marrah. Sekali nang ini nah, berhimat bana bapak kaya. Mento, mento. Napa ujar orang ini tak anu kirap kirap pakaian. Aksara mimma fil maratil ula limpat ba agaknya daripada nang tetambayan. Mento, anak kemasir nih. Itulah nasihat bagi Nabi Yakub tadi supaya artinya masuk ke kota Mesir berpisah-pisah minta takutkan kalau pindah karena penyakit ain itu tadi. Wa ma ughni ankum minallahi min syai, tapi aku menasihati bani raja. Namun sudah takdir Allah, walaupun kaya mata sudah berhati-hatinya, berjaga-jaganya, amun sudah takdir tetap tambus jiwa. Artinya bebacaan bajimat tadi sudah, ya kah, berpisah-pisah sudah tadi. Lamunnya memang sudah takdirkan nak, kada luput. Bujur kamu nyakan nak, kada luput. Nah, tapi bukan usaha akhirnya, nasihat, bacaan, bajimat, itu kan usaha akhir. Tapi apabila sudah takdir, wakana amrullah kadaran makdura. Wakana amrullah makdura. Maksudlah, ya kan? Maka amrullah maksudlah pun sudah pada kali apa-apa. Insyaallah wa kullu syai'in biqada'in wa qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafarmu sudah ditakdirkannya kau hendak ba hendak berjauh-jauh apa hendak berlepas-lepas tu kada kalah. Nah cuman ini dulu usaha akhirnya kada lah. Usaha akhir kada lah. Abang disuruh di rumah aja sudah kada. Ya inya hendak maka keluar juga. Ayo juga keluar disuruh jangan tapi bagas ya hendak juga. Berubah di apa lagi? Ayo nasihat ini ya. Jangan tapi bakal korobot sah. Jadi menyetap isah kan bahanmu mata orang ke situ mana kemari. Kada tatuyuk mata orang kalau menyebak batuyuk situ nang intan-intannya batuyuk. Nah pada orang pada ke situ berasaan mata. Nah ini mesti akan naiknya di negeri Arab ya. Mungkin panas, sikap badan itu kan panas air itu. Wa ma ughni dan aku kada kuasa jua menolong ankum daripada kamu minallah daripada siksa Allah min saya sedikit tolongan. Hanya lamun sudah siksa datang, aku kada pasti jom apa-apa ya lagi tak. Ala ada pang angkum bisa diri saya. Aku walau angkai mapa, pintarnya mengurus sikam nih. Lamun sudah takdir Tuhan, tetap kada kawa jua. Iya kah? Nah, itu kah. Cuma artinya mah habiskan kaset, lamun sudah memang licin jua. Kada kawa ya? Nah, maka itu namanya orang nang bisi anak baik kerupa tak. Nah, mesti disangi, entah kalau lah, diwapak-wapak, dibari wirid. Nung sudah wirid dibari kada dibaca, kita boleh wirid ya. Wapaknya dibuangi, nah ini itu lah. Bajalan ketujuh, pakaian pulang agak, lagum kanana. Ada salah Allah Ta'ala lagi. Iya kan? Ini cara kita nih, ini cara salah banyak dengol. Dipakai amat intan, ini lah orang kita juga melihat juga. Kenapa namun digigil tae di telinga tae di pusat itu juga di mata ini orang ini jamalir wad taratin hasanah itu hebat orangnya maka jadi jasin ke itu ta fa innal hazar la yamna'ul qadar nah ini ta fa innal hazar la yamna'ul qadar maqadullah alaikum ya fa innal hazar la yamna'ul qadar Nisam narogusani bari waktu pembacaan ini Fa innal hazar la yamna'ul qadar Nisam karena bahwasanya bahati-hati waspada itu kada kuasa jua mahalang-halangi takdir sudah bahati-hati amunnya takdir memang sampai kada kuasa dihalangi itu teh fa innal hazar la yamna'ul qadar paribahasa kalau ini, nah tapi paribahasa ini cocok. Mbah kekuasaan Tuhan kawala dihalangi, kawala dihalangi pada kawan lama ni'ah lima apeta wala mu'afia wala roda lima kaweta wala yang fa'udal jaddi ningkar jaduh mari mapa kita sudah takdir datang palakal hamdu alama mbah apa pang lagi nah Falak alhamdulillah, bajanji taban subuh, maka paninggi-ningginya doa. Falak alhamdulillah, maka baik. Itu doa kunut, paninggi-ningginya doa. Bahari arwah Tuan Guru, Haji Abdurrahman Siddiq Sapat, datang ke dalam pagar. Nah. Kumpulnya nang Tuhan-Tuhan dalam pagar. Bunda sini ada masalah. Jadi antaranya, kenapa doa nang paninggi-ningginya doa? Gong berataan. Ini orang barik gong, bahasa kita sini juga gong. Hanya kalau kan jawab Guru Haji yang nangka Syul Anwar Allah Yarham, tadudik. Datang nih tadudik ini hilangin nih. Nah, datang nih nang tadudik datang. Nah, jasirin minum alim besar nah. Datang tadudik. Minum penggunaannya nih, tadudian. Datang. Dan anak bertakunan nyawa nah. Doa nang peninggi-ninggina pak. Jadi sudah mendengar habar. Pertanyaan nih mendengar habar. Anu pun, nampaknya gini-gini doa, kunut. Dalilnya apa? Membaca berdiri. Muhanyawa dapat kabar di lain, kalau sudah nih. Dapat kabar di lain. Nah, jadi itu kalau pian ditakuni orang, lah cucu takut nampak kali peninggi-ninggi doa, kunut. Buktinya dalilnya membaca berdiri. Jadi tinggi kalau lah. Amun rumah kita, nang peninggi-ningginya apa ya, anjong. Nah, menyeranda anjong. Menyeranda anjong, tinggi entah. Jadi ini saban subuh kita nih membaca maka ada nang nyaring baca ada nang gemat ada nang bunyi kepala bunyi apa falakal hamdu ala ma qadait artinya napa nang pian datang akan non di ulun ulun mengucap syukur tapi gawinya bujur-bujur jangan falakal hamdu ala ma qadait amin sekali turun pada langgar kandal satu huruf bangsat babaneran siapa juga yang pulunnya menghurufi ke surat awalnya imam uyuh kandal imam pulang dihurufi bapak bemame-mame hanya membaca kalau alhamdulillah makadai ya mai berjanji makasih pun tubuh jadi kita ini banyak banyak dosa banyak kesalah muntung harap benar kalau alhamdulillah gawinya kada cocok pusang itu cocok lah nang kalau alhamdulillah tadi nah jadi umat Rasulullah SAW ini disebutakan di dalam itu kitab, yahmadunallaha ta'ala fi kulli shiddatin wa raha. Napa aja susah kasenang ka ingga alhamdulillah. Yahmadunallaha ta'ala fi kulli shiddatin wa raha. Kawalah melaksanakan. Alhamdulillah terus. Bujur emang sakitnya sederhana. Coba lamun model yang paru tulun tadi dia. Tak kenal lawan Andika kan nanya penyakitnya kan lawan pian. Awalah alhamdulillah. Dibelah orang pulang tambung dua. Bunjuran pulang berbulan-bulan. Empos bapak sangat. Nah itulah ujiannya. Ujian. Mendisambati orang limbah yang menyambati ciburing apa? Ampe atau kan makan ini kan kalau kau nyambati lagi dulu. Ini terus aja nih ikutnya nih toh. Pak, makan ini nih ujian bagi para kalhamdo. Meminta baik pria baca para kalhamdo juga kadang mau. Namun masih di dalam golongan umat Rasulullah. Apabila dapat kesusahan tetap alhamdulillah juga. Nah itu jadi meningkat dari sabar kepada syukur. Tapi banyaklah orangnya yang syukur terus. Wa qalilun. Dan ibadiyat sakut. Sakibit, ya kebasa kita wa qalilun itu sakibit. Nya qalilun maknanya sedikit. Batangin pulang, nakira kolil wajannya pulang mau balagah, jadi bahasa kitanya tak sejumput benar nang kujur-kujur nggak pak nang syukur neta. Nah jadi apa dikibit bini tak wajah ditempelin bini tak wajah bini kalau nempelin kan juga nyongkong nempelin tuh boy berabahan berlaja. Abinya apa takut nih japian tak ada mau jualan nih belocan senilah ada orang bahare begini dua lalu ini tarik lagung sini pacul akan selawar pada tertawaan katanya selawar di luar aja bah sampai napa kau bilang panang nih kan lain pahaman ham itu jawabannya kan nyari beberapa bacaan. Nah ini ada nang tikungnya kasihan. Ada kawa kalau lagi perkelahan itu mengamalkan lah. Ini majar tafsir ada, Quran apa, hadis ada, diajarkan nahu ada, surat ada. Bini tarik keduanya. Lalu ya, murid datangan sudah. Keluar ya, sirin. Bina muru muha tulang guru nih. Kali membuka kitab tafsir. Wow, aja. Kalau lagi, sebiji kali ingat ini apa-apa. Wow, itu aja. Berapa saya kitab sirin? Ambil hadis. Wow, ini ingatan hilang. Wow aja ingat sedikit. Amin ya. Nah itu kalah ngarannya. Kalau bujur-bujur kita masih nang kaya itu mesti yahmadunallah ta'ala fi kulli jadatin waraka. Alhamdulillah. Tapi ini menempelin membuang ikan dosa kita. Inya mengambil dosa kita tuh inya si bini karena mengambil dosa laki. Mbak bini wani dan laki. Iya untunglah kita. Untunglah. Jangan berpura-pura, mun berpura-pura hanyut, kalau tidak ditinjak malah lo. Ada juga. Ini kan yang sesuai lawan gawian ini nah alhamdulillah terus minta artinya para kamu ya madinallah fi kulli waqa. Dulutun yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Sepertiga umat Rasulullah masuk menduur dalam surga kada berhisab. Babangun di kubur, dusur dalam surga aja kada berhisab. Sepertiga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thulutsun ya'duna bi dhunubihim wa khotayahum 'idham. Ya kah? Wa thulutsun ya apa anu kah? Payu qaru lahum. Ada nang apa thulutsun ya'dun bi dhunubihim anu wa khotayahum payu qaru lahum. Ada nang membawa dosa, kesalahan, tapi Tuhan marah diampuni sidin mendusur juga. Hah? Diampuni Tuhan. Nah, berapa sudah? 2/3. Sepertiga lagi. Wa tulutun ya'duna bidunubin wa khotaya idham. Ada yang membawa gono-gono dosa. Lalu ujar Tuhan. Fayakunullahu ta'ala lil malaikati habu fazinuhum. Ayo nih, tetap tahan. Jangan masuk surga. Timbang dulu amalnya. Habis timbangan. Kenapa hasilnya? Fayakunul malaikatu napa ya? Ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusim Nah, ini artinya sudah empat gawian nang jahat. وَوَجَدْنَا عُمَالَهُمْ مِنَ الدُّنُوبِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ. Umat dasarnya, kata lagi nang kaya-kaya gunung, kononnya. غَيْرَ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Tapi inya bahasa hadat, membaca sekali sahadat, apalagi rancak. Napa wajar Tuhan? Fayaqulullahu lil malaikah. Napa wajar Tuhan? Wa izzati wa jalali, demi kebesaranku dan kemuliaanku. La ja'altu man akhlaqali li syahadati kaman kazzababi. Orang yang mengucap syahadah datang daripada hatinya, unda kada menyamakan lawan orang yang kada membacanya. Adkhiluhumul jannah, masuk akan surga. Kenapa? Birahmati, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab umatnya Rasulullah, dengan berkatnya Rasulullah. Nah, mintotah kada gampangan. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad, tapi sifatnya tadi apabila dapat kesusahan, alhamdulillah. Nah, kalau kamu laksanakan sudah, alhamdulillah terus. Kita biasa alhamdulillah apabila banyunya sedang panasnya, sedang dinginnya. Amun banyu nang lahat manggurap, bikin makan bini, kamu untung kita takkan napusat. Yang usak ibu sembuh, nah iya sudah. Iya, pakainya nih, ini pakainya kalau ini biasa nang mau uji kita itu apa kita nih kesepi berjalanan, jadi nang mau uji orang di rumah juga. Bisi-bini kada, bisi anak kada, bisi suruhan kada, tapi di rumah aja kucing mau uji kena. Dagum di kaminya kucing, kena mata, padi kena. Nah itu kena, hapus balik kucing ini, ada ngumam di lakannya. Di lakang parang, ya Allah. Nah maka ujar tadi sesubuh, pala kalam doa ala mata bayit. Jadi banyak dosa kita, muntung kada cocok lawan gawi. Muntung pala kalam doa ala kalam bayit. Gawinya, kenapa jadi pindah kayak ini? Pala kalhamnu ala ma qadai, banyak bisi duit atau ini kada pala kalhamnu ala ma qadai, ulun kawa aja mamudi pian namun banyak bisi duit, menyepak duit kena kurang, kada kawa lagi ini alhamdulillah nih teh sembayangin badadai. Untuk kalau umat Nabi Muhammad, nah jadi ujar sidin itu tadi artinya apa tadi? Ma apabila sudah artinya datang takdir Allah, kada kuasa hendak diapa-apai. Fa innal hadar la yamnaul qadar. Dikit saja tendernya tetapi padat. Fa inna wal insan ma'murun bi an yahdharu anil asya'i mulika, tapi tidak diperintah Tuhan bajauh diri daripada sabab kebinasaan. Hah? Sabab kebinasaan, jadi kita suruh bajauh. Sudah tahu aja batang banyu teh. Kenapa ngarannya cacat? Masih aja babuan kita pada kita disuruh berjauh, tapi namun sudah takdir biar berjauh ya sana pak. Nah pangina juga, tapi disuruh napa berhati-hati. Mbah kita berjauh nih tuh kadar nang lalu selamat kada, sebab berjauh ini usaha kada memberi. Nah mbah kenapa jadi berjauh? Disuruh tiap-tiap orang marja suruh dapat upah. Upahan itu aja. Masalah luput kananya kada jadi kesa. Nang penting seorang dapat upahan berjauh. Nah, itu emang harga apa artinya? Harga suruh minta. Model makan kita menganyangi lah. Minum, Pak. Mau menghilangkan haus lah. Bahkan apa? Jadi pian minum, makan. Apang disuruh lah. Jadi, seorangnya disuruh, Pak, makan, minum. Makan dan minum, ya. Kada lamun makanan ini menganyang. Macam. Kada dimakan lah jenek. Nah, jadi dimakan karena suruh Allah Ta'ala. Kada lamun ma'iti katakan, unda mun kada makan, habis lapar parut, artinya nanti namanya raya. Loh, putem nih kata. Barataan kalau kita kayak itu gelah. Nah, itu. Itikat pang nenek. Ya, karena suruhnya aja tadi, hati-hati bahwa waspada itu aja. Kada lamun waspadan itu nang memberi bekas. Iya kah? Waspadan itu kan memberi bekas. Kada, nenek. Bi'an yahbarani asyil muhlika wal aghyah barah, makanan yang sifatnya mengandung mudarat itu jangan juga kita makan. Tapi bukan makanan itu yang mati, ada. Ya kalau nah, cuma Tuhan menyuruh jangan dikoparasi wala tu napa aja? Pala tulku kan? Pala ka wala kan? Ha? Nah, wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Artinya awak nyawa tuh jangan, artinya dilontar-lontarkan kepada apa? Kepada kebinasaan. Kalau ya, jadinya cuma kadang beri mudarat juga artinya. Kadang beri mudarat juga, cancang ya. Awak lon latin, bah. Bah ini cangkir ini kadang beri mudarat juga, dimakannya di mama ay. Ini latin silatnya kadang beri mudarat juga di mama ay. Walau tulku bi'adikum ila. Jangan sekalipun segala anasya ini kadang memberi bakat, tapi jangan juga dicoba-coba, jangan juga di anu-anu. Tuhan menyuruh, jadi apabila kita melaksanakan itu kan ngarannya kadang mengerja suruh Tuhan menyuruh berhati-hati, suruh kada berhati-hati, berarti suruh salang ngarannya. Jadi artinya wa ayat Adam kita disuruh Tuhan berusaha, disuruhnya juga berusaha dapat pahala juga, berusaha apa? Pita sil menapi menghasilkan nang ada manfaatnya ya kalau guring sekolah ya kalau kita lah kadang menggoring itu nang kalau nang pas menghilang akan mau kepala itu nggak ada cuma disuruh nah itu makan minum ya kata deh nah itu benang ya kata nih nah, disuruh nih tetapi sebenarnya wadab ilmadar dan menolak kemadaratan jika berimkan saka kuasa kita saka kuasa ya artinya berjaga diri ini nih. Nah inilah hukmu jadi sering tadi berjaga diri kalau menyuruh anak supaya masuknya kuasa masir jangan bakar boleh ditolak nah itu adalah inilah hukmu ayam al hukmu bil ilzamul man'i illa lillah wahdah karena bahwasanya putusan itu adalah artinya Allah subhanahu wa ta'ala ilzam melulukakan man'i kenapa menahan itu semuanya Allah ampun urusan lulus dan kada lulusnya kan urusan Allah ta'ala alaihi tawakkaltu ay ilaihi wahdahu kepada Allah ajalah sendirian aku bertawakalnya minta namanya apabila anu PL sahabat uti musa'alifnya badu barah badu ulu anu itu menunjukkan tahsis itu kan badu ulu kalau alaihi sah tawakal itu badu uti entah lah nah itu menunjukkan kepada inya aja nah itu tahsis kan kepada inya aja aku bertawakal gak salah ay ilahi wahdahu amirlah wahdahu awal tawattu amri awa amrakum aku ujar Nabi Yaqub menyerahkan diriku urusanku kepada Allah urusan ikam nak ya kepada Allah juga nah ini aja jadinya kayak itu tak apabila kita menyerahkan kita dan bini kita anak kita kepada Allah maka Allah Ta'ala memelihara sesempurna pemeliharaan jangan ya Allah nak duaikung anak ulun ini lalu terlalu nampian nak duaikungnya ulun kalau emang kalau kita kauyuhan Tuhan kata kauyuhan minta lawan Allah Ta'ala pemeliharaan serahkan lawan Allah Ta'ala kita ini cuma akhirnya namun hati kita sudah serahkan lawan bengkel Allah Ta'ala ya kan minta ada orang bahari katanya ini ya bini betianan lalu nak belayar nang laki nih bercari lalu diserahkannya anak nang diparut umanya tadi kepada Tuhan ya Allah lu serahkan anak nang diparut umanya ini lawan tempian tuh lakainya belayar sekali datang belayar mati nene umanya tadi umanya mati, anaknya dalam parut, kada keluar. Dipatah jujurnya. Datang nang laki. Apa kabar? Mati artinya bini ikam. Anak ulun mana? Anak ikam di dalam parutnya. Sudah, umanya mati sudah. Mungkin anaknya mati juga. Jadi ujar si laki-laki, aku sudah menyerahkan anak ulun Allah. Karena mungkin Allah Ta'ala kada menerima. Di mana kubur bini kok? Tuduhkan ulangnya malam hari. Tuhnya lah, sekalinya nangnya tarang kuburnya, kurang bingung juga, tarang kuburnya. Sekalinya tarang, jadinya bungkar kuburnya, bungkar orangnya. Sekalinya anaknya tadi keluar dari parut ibunya, menyusuk, pecup. Model anak julak nak mengucup tangan dulu, malamnya mata deh, pecup. Nang dikucup makamna, borot dada. Amin tu lama ni, amin cengang jauh dulu bila tetangis cuma harus lah kalau nulun. Nah, ucup mengucup aneh, pencet susu umumnya, lalu datang suara di atas. Wahai seseorang laki-laki, ikam menyerahkan lawan kami, anak ikam aja, ya kalau ikam menyerahkan umumnya, dasar hidup lawan umumnya apaan? Nah, salah ini juga. Itu kejadian bukan kisah-kisah mintu muda sarawin, kada, memang kejadian muja-muja. Mesti kita nyanyi ini, Nek. itu sok kemarin kan nyerahkan jenis lawan Allah Ta'ala karena kita mau usaha jawabang ya ala kadar nang ya ideal sekarang minta ini sebenarnya ianya jangan lawan Tuhan kalau diserahkan lalu tak apa bisa seorang aja lalu tak apa bisa seorang aja bah nah, bisa-bisa kita tadi pang terbatas benar. Anu ayyala wa dawafutum riyumullah wa alaihi duna ghairi fal yatawakkalul mutawakkilun dan seluruh orang nang bertawakal hendaklah kepada Tuhan aja berserahnya ujar siapa ujar Nabi Allah Yakub nih ya kah menyudahi tender lawan anak lah nang mengesakan Allah Ta'ala ay fal yatiqil wasiquna ya kah hendaklah berpegang oleh orang nang itu kalau itu Sultan Adam tak ada kalau tetelnya al wasiqu billah orang nak kuat berpegang dengan Allah Ta'ala jadi tetel al-wasiq bila ada lagi yang sikungnya apa ya orang tu ingga minta bantuan tuannya ngarannya Sultan Musta'in bila minta ada yang katanya bertahlil aja malapas akan kerajaan kerajaan ni dilapasnya orang kena mulus ni lagi aja orang katanya bertahlil ngarannya Sultan Tahlilillah ada lagi yang katanya Alhamdulillah Sultan Tahmi Sultan Tamji bila apa orang bahari jadi ngaran jadi kalau orang bujur-bujur artinya lawan Allah Ta'ala sudah kena mesti inya tuh berpegang hati kepada Allah sebab Allah Ta'ala ini kada sing matian seolah jenlah makin matian menang lain bisa napa bisa mati jadi berpegang jangan alang-alangan hati ada kalau dalam Quran tuh napa aja wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut sudah hayyi tadi sambungnya pulang alladzi la yamut bukan anu kuat bandar nang lah ada kita ni hayyi juga tapi yamut ha kenanya yamut ada ni la yamut sama sekali nenek kasih itu besarnya awak sorong bini sorong anak sorong nang pina baik-baik rupa ini sudah ya kalah serahkan ke sana oleh Nabi Allah Yakub apa ya Pak walamma dakhaluna ni kita berjalan dengan itu lakan bin Yamin empat bin Yamin walamma dakhalu min haitu amarahum abuhum masuk perataan ke kota Madinah daripada tempat yang diperintah oleh Abah ay min abuwa bil mutafarriqah dalam menurut sejarah kuitan ma kana yughni anhum min Allahi min syai' sekalinya ayat dukuluh musafarrikin artinya makana yukni yukriju anhum aydakhil minallah min qabai pendeknya walaupun mereka itu tadi masuk ke kota Mesir berpisah-pisah namun kada kawa jua menolak takdirnya Allah ada kawa menolak napa? Takdirnya Allah min syai ujur kalau nah? Bukan tadi sudah perintah Abah masuk ke kota Mesir berpisah-pisah supaya jangan kena penyakit ain mintu kalau lalu mereka itu melaksanakan perintah Abah. Tapi apakah melaksanakan perintah Abah itu melepaskan qada dan qadar? Ada juga. Cuma baktilon kuitan disuruh. Itu aja. Baktilon kuitan apa? Disuruh itu benar aja. Kadalamun itu juga yang memberi apa? Bakas kada juga. Bahkan apa tadi hadis jani? Illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha. Karena ini macam kecuali itu daripada menunaikan yang di hati Nabi Yaqub. Pahamlah. Kan hati Nabi Yaqub senang lamun anak menurut. Ya kah? Jadi daripada menyenangi hati bapak aja, padahal kadang melepaskan akan qada dan qadar juga. Nah itu. Nah, ayo lakin idukulu ala sifat itaparuk azhara si dukul nito hajatan fi qalbi Yaqub iya kan wahiyah si hajat nito khawfuhu Yaqub alaihim min isobatil ain kalau penyakit apa? Ain nito saya wahada tasdiqullah liqali Yaqub wa ma'ugni ankum minallah min syaih wa innahu ayyakuba Nabi Yaqub ladu ilmin lima alamna artinya sudah tahu aja Nabi Yaqub itu sudah tahu peedah-peedahnya itu tadi. Ayli pawa ini ma'alimna wa innahu amilun bima alimahu. Ya kan? Jadi Nabi Allah Yakub ini nang jadi bertindak begini-begini kada bahapa. Memang ada ilmu nang dilajar itu Tuhan jiwa itu tadi. Walakin aksarana saya lamun tapi persentasinya manusia ini adalah banyak nang bunga. ini Tuhan memadahkan sebenarnya manusia banyak nang bunga pada nang apanya nang pintarnya minta ayakubu anna yakuba bihadi sifat, jadi artinya Nabi Allah Yakub nang kaya itu sifat sirin artinya tahu orang banyak kada tahu walam madakalu ala Yusuf. Nah ini kisah naik sampai ke kota Mesir lalu berhilang ke rumah Nabi Yusuf. Ini kada berkenalan kalau lagi nih nang bahwasanya nang Nabi Yusuf ini nang sanak belum berkenalan Binyamin empat kada sudah nah empat nah, masuk sudah ke kota Mesir ayat imahal lihukmi. Oh di situ bang lah di kamar aja kita ya kah di tempat napa di kantorannya nih di kantoran Nabi Allah Yusuf nih masuk sudah situ awa ilai akoh ay anzalu mahu fi manzilihi. Nah lalu Nabi Allah Yakub menempatakan kepada sidin dang sanak sidin bin Yamin. Nah ini artinya sidin tahu ini dang sanakku bin Yamin nang ini nang sanak ibu sebapan ini nang diparakakan sidin nangai nang duduk betatai nang berhadapan nang makan sama-sama guring berkerubut ini aja nang dang sanak lainnya nang sebapa aja ini sudah berdua-berdua itu sudah hubuhannya itu. Hah? Nah ini sidin ibu sebapan ini tapi bin Yamin kada tahu. Kalau Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tahu. Minta. Ah, habislah. Ayat anzala Nabi Yusuf, hu akan bin Yamin, ma'ahu ma'a Nabi Yusuf. Fi manzilihi Nabi Yusuf juga. Anak ayat lama atayu akhwatu Yusuf di akhir, mana kala dang sanak Nabi Yusuf datangan berataan, membawakan bin Yamina, kalau ujar dang sanak Nabi Yusuf, lahu bagi Nabi Yusuf, hada bin Yamin, akhuna. Nah ini nah, bin Yamin ini dang sanak ulun. Nah, raja ay, patjina kabihi, nang semalam pian bapasan nah ya ni nak urang bawa akan urangnya ni ya nang Binyamin ni nah tanya apa qallahum ujar Nabi Yusuf ahsantum ahsantum enta artinya baik-baik ikam baik wasa tajiduna dzalika indi ikam kena dapat balasan kena dapat upahan kena ikam nah fa akramahum lalu sidin hormati nang sanak nah wa Allah pahum dijamu minta wa ajlasa kulla isnaini minhum alama idatin jamuan tadi nang betalam jadi saik anu sebuting talam berdua-berdua nah abusnen berdua-berdua satalam berdua ini urang bawa lo kulo nih ya kan 10 kok 10 leh nah 10 ya Allah 11 tahun Benyamin lah ya Allah bujur ya nah yuk. Lalu ini berdua-berdua nang yang bubuhan siapa tadi? Nah, langsung selapa tadi. Berdua-berdua didudukakannya sidin, ma'atur. Nabi Yusuf ma'atur. Bin Yamin lalu selongonan. Mana ya? Maka pikiran Bin Yamin ini, langsung aku ada. Tegal mati kabarnya. Ya keada, langsung aku itu nyaman aku nih. Ada jiwa kawan. Ini pikiran nih, orang rami ya kalau nak. Ini separot ini lain parot sebapa benar aja sebuntut benar aja kada separot wa ajal sakulas nini minhum alamilatin pabakia bin yaminu wahidan bin yamin seorang diri kasihan pabake menangis nangisnya kagak nangis seorang di sidang sanak nanti nang maugar nini berataan lalu menangis bin yamin ah. Ini bin Yamin, jangan bin Yamin F lain. Waqala laukana akhi Yusuf. Bu, Yusufu juga kan ini. Laukana akhi Yusufu, lamun dang sanakku Yusuf ne. Hayang hidup la ajrasani. Ma'ahu, mustinya ne, lawan aku berhadapan ne. Taga, ada mati. Nah, nah. Nah, itu. Waqala Yusuf, puja Nabi Yusuf. Bakia aku kum parida kasihan ne. Ini dang sanak ikam selongonan inya. Maka aturan mesti berdua-berdua. Ini serangan, aku aja di sini lah. Ya Nabi Yusuf, aku di sini. Nah, kenapa ada bin Yamin? Sahibur ya, bah Jamin Amin. Nah, ada juga intinya. Lawan raja lagi aku. Bakawan raja. Nah, sudah rakyat berpara bakawan raja makan. Iya, sudah. Rasa-rasa hamba bakawan Allah Ta'ala. Salah. Berhadapan mana sudah? Berhadapan sudah. Ini berhadapan berdua sudah. Ana wa qala la kana fi Yusuf ayyan itu. Pakale sebuah gini. Lalu fa ajra ta ma alamidatin. Lalu wa ja'ala iwakiru. Lalu Nabi Yusuf ini nang makan mengurus lawan Binyamin nih. Ya kah? Sama-sama makan. Ya kagak ngentes si Din nang apa? Menyanduk makan nih. Nah, lawan Binyamin. Ya kah iwak si Din nang apa namanya? Ah, ngibit-ngibit akan itu. Kah. Cuma menyuap sorongan jopang Binyamin nih. Ya itu tadi. Pokoknya mama alih-alih nih. Nih nih nih pulang ikam. Nih nih nih. Tadi alih-alihnya orang batalem tadi jam nih. Ini putar-putar. Kalau itu menwahini nangnya bah talamnya nang diputar wahini. Meputar sarang minta nang nah. Nah, nah, entah. Jadi nang ini mutar-mutar aja. Walhasil nangnya kata kau melawani dalam surga juga. Dalam surga ranjangnya gini bagi tanda kasih itu udah or. Itu lah karena sudah ditunjuk-tunjuk. Ranjangnya kursinya mungkin tanda kasih itu nah kursinya. Anu model kursi nang di sini, pokoknya aku bisa juga nih tunjol berdua, ini dia darinya nonjol, betunjol juga. Untuk Allah, waktu di rumah sakit ngalam nang di Karang Minjangan, dodok sih tunjolnya, ini betunjol kursi ladang katanya. Anu di sana kada, begitu kita duduk, mau ke sana, terus datang ke sana, jalannya, surga tak. Apa nang surga tadi pengarannya gini surga, minta. Jadi katanya, anu makanannya berdua sih, Din. Nabi Yusuf tadi lawan Binyamin. Lalu, apalah katanya, summa anzala. Tuntung makanan kan guringan, kalau lah. Ini makan malam, nih. Nak guringan. Nah, aja nih. Kenapa kisah? Summa anzala kulas, nih, minuhum. Baiklah. Oh, jalan Nabi Yusuf, sebuah kamar berdua. Berdua-berdua. Ini sini berdua sini, ini berdua sini. Binyamin tertinggal pulang, selamat. Nah, Binyamin, ikam sini. Nah, iya, sudah, nah. Binyamin nih masuk ke kamar situ. Iya saja nih tak balik ke kanan berbalik berdiharap berduduk paling nyaman tang ya kurang rami berpenderan berdua menurut sana sorong-sorongan nah kata nyaman juga nih tak dalam kamar tapi Binyamin tak nyamuk tak ada pijit tak ada Yusuf tak ada ini gerangannya nih lang jadi pindah dahur di kamar Pak Bakia bin Yamin wahdahu wakala hadalah tanya lah aja Nabi Yusuf ini kasihan nah selongonan anu aku jalah anu mengawali goreng sini nah ya sudah tapi minta permisi lu njulok leher tuh lah mbak tidak dahur nih ini nih babarnya lu kak lu tamu goreng nah permisi buat jalan apa aja jalan bangsa semalaman aja nih biar ku aja peng lah. Lah pengen dekat nang Nabi Yusuf lo guring lawan sebenarnya. Lah kerasa apa nang lek guring bakawan raja. Asa apa? Guring teh bakawan raja asa apa le? Asa ngalih ya sekolah nya kada patuh jadi lah. Le urang hanya kawin yut lah. Lamun teh guring ya patuh selongan lo berdua temu tak gorengnya abahnya enggak jadi lima pati aku tertawa telah isanya si dini si anang pakala Yusuf baki aku palida pajak atau mahu melatih nah habis lah semua anda aku lebetin minum bisa apa pakai sembilan minum wahdahu pakala hadal sani lau patroko mai ujar Nabi Yusuf biar jangan ini nanya undalan unda kena lalu padam mahu Yusuf ilah ini dipagut Nabi Yusuf tak dipagut sidin kawat sidin nah ya sudah nah ya orang bari hidung ke hidung orang badang tanak bapagut bapaluk bener nih maaf bin Yamin nih lah pada temangat dipaluk raja malam hanya kada tahu lagi ini akan iya nongkang tanak seorang usup tak lagi dipagut oleh raja umma eh apa bemau ilahi wasam mariha abi minu sekali dicium sih cium ay ada bau abah rupanya nange orang-orang soal ini ada bau bakasnya itu aja kan orang kita terbakas bersalaman orang soal ada baunya itu nah mencium orang hebat juga Nabi Yusuf sak awliya Allah raihanullah fi ardi yasumuhu siddiqiyun ini ada baunya itu ada baunya nyerahin aja bau bau terlain aja. Ya jurang balik, lain bau nih aja. Bau lain nih. Jadi dicium, nah cium-cium Nabi Yusuf mencium. Orang bepagut, bepalok. Ay, bau apa? Ini bau abah nih ada di pipi ini, ada bau abah. Mbah Sidin sudah merasa bau abah. Lalu ditakut di Sidin, hatta asbah sampai subuh kalau begoringan nih, bepagut saja becium. Luan raja, kagak parut sudah kanyang. Ayo pak, ya kanya lapar iya sah. Nesa, palam kolabi. Manakala sudah berduaan aja lagi nang ya. Ini subuh hari sudah nek, berduaan aja. Qala lahu Yusuf, ujar Nabi Yusuf, masmuk ngaranikam siapa? Ngaranikam Qal bin Yamin. Nah, ngaran ulun bin Yamin. Qala wa ma bin Yamin? Bin Yamin apa? Baputing SK apa kah? Minta. Lah, jarak wa Jepang. Cocok kan kalau kan talo ngaku hanya apaan eh. Nah itu. Nah, bin Yamin apa ikam ini? Qala al muskilu, ulun ini tetel muskil. Nah, apa arti muskil? Artinya, ini nah, arti muskil wahua si muskil nih. Anu, lama wulidah lakat umuh, manakala keluar di parut, mati umat. Muskil ngarannya. Bahasa Arab tah. Mbahnya keluar di parut, umat mati muskil. Bahasa Arabnya nih. Kala, wah masmu umik, ngaran umaikam nang mati itu siapa? Iya kalau umat Nabi Yusuf juga tah. Tapi kan Nabi Yusuf ini kakak aja nih ya. Banyak melahirkan Bunyamin, kok mati aja. Ngaran Umaikam siapa? Rahil. Rahilu bintu Lawa. Rahil umalun anak Lawa. Kala pahalaka min walad. Ikam ada bisi anak lah. Bisi anak adalah. Kala li asyaratul banina. Ulun bisi anak 10. Kemanakan kalau Nabi Yusuf tah? Laki-laki berasaan menang 10 laki-laki berasaan umat ke 11an nih balon atasnya ya kalau barang aja kiper kabahnya barang aja ini 10 anak laki-laki berasaan umat rami betul malam ini nih kola pahala kamin akhin li umik ikam ada kabisi dan sanak nang separut dan umat ikam itu ada apa adalah tapi dan sanak laki-laki adalah rasanya ikam bisi anu kola kan li akun ada lun bisi dan sanak laki-laki tapi pahala kak mati sudah. Qala Yusuf, ujar Nabi Yusuf, atuhibu an akuna akhoka badala akhika al-halif. Ikam senang lah hatina. Aku aja sudah jadi dang sanak ikam ganti nang mati nito. Nang ujar mati nito. Aku gantinya mulai ikam senang lah hati ikam. Anu jua na pina ba ulit-ulit bana jua ya kan langsung aja pangla. Iya kah? Artinya saya iya. Saya iya. Maksudnya kita jatah, saya iya dang sanak ikam. Sayanya bujur jelah dang sanak no kak. Saya iya dang sanak ikam. Nah itu. Kada mau langsung, kada mau. Nah itu. Aja aku justru ganti dang sanak ikam nang mati itu maulah ikam. Nah, Qala bin Yaminu, uja bin Yamin, waman yajidu akhan mislaka ayuhal malif. Bah, artinya lamun bisi dang sanak nang seperti pian nenek, siapa lagi? Artinya senang banar ulun. Minta, pahamlah. Hah? Senang banarnya ulun. Walakin lam yalid kaya aku bu. Tapi walaupun ulun senang bisi dang sanak sampian nang sanak pian nenek, tapi kada sama jua lawan dang sanak asli. Sebab abah pian lain Yakub. Ujar bin Yamin. Ianya kada tahu. Lah? Hah, kada tahu jadi kada sama nang sanak bujur jua itu artinya. Pahamlah? Neta. Wala rahil, rahil kada melahirkan jaya kah? Lalu pa baka Yusuf walam lalu neta tangis Nabi Yusuf artinya kada tahan lagi nih, kada tahan lagi. Ini iya kalau sudah nih. Iya abang rahil umaku. Yakub abahku iya sudah iya aja sudah. Mbah sudah itu wa qoma ilai lagum nya kan sudah tuntung tadi berabahan kan berabah tu berabah becium palok bangunan kalau sudah mbah bangun lagum berdiri Nabi aku Nabi apa Nabi Yusuf mbah berdiri walau wa anakahu dipagut sidin mbah dipagut sidin wa qala inni ana akuk aku wahai bin Yamin iya dang sanak ikam neto fala tabta'is bima kanu ya'malun sadaqallahul azim sadang kalau sudah nanya itu benar lah itu Al-Fatihah.